Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pekungrojo rahmani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Al-Fawaidul Masturah fi hali al-fadhil kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah karya Syekhah Kamilah Hafizahallahu Ta'ala. Kita sampai di pembahasan tentang tanda rasa cinta seorang hamba dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Pertanyaan, telah diketahui bahasanya ibadah adalah ta'alluhul qalbi, hati mempertuhankan Allah karena dengan rasa cinta dan ketundukan. Maka ibadah dibangun di atas fondasi rasa cinta. Akan tetapi rasa cinta adalah amal hati yang bisa diklaim oleh semua orang yang mengklaim. Lantas apa tanda yang menunjukkan bahasanya seorang hamba itu mencintai Rabbnya Azza wa Jalla? Apa minal umur hal-hal yang menunjukkan demikian? Jawabannya, rasa cinta hamba kepada Rabbnya Jalla wa'ala adalah perkara yang penting. Demikian juga cinta Allah Azza wa Jalla untuk hambanya juga perkara yang penting. Dan memahami dua hal ini adalah termasuk min ahamil muhimmat, hal yang penting, yang paling penting atas setiap muslim. Karena Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang beriman. Dan mahabbah atau rasa cinta adalah sifat yang ada pada diri Allah Jalla wa'ala. Demikian juga Allah itu dicintai oleh hamba-hambanya yang tulus. Dikarenakan rasa cinta itu amal hati, setiap orang bisa mengklaimnya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan tanda dan bukti hal itu. Yaitu yang menunjukkan cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya adalah ayyuhibbul 'abdu, tandanya adalah ketika seorang hamba itu mencintai semua yang Allah cintai, dan seorang hamba membenci semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti yang menunjukkan ketulusan rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. Dan jika demikian, maka tanda cinta kepada Allah adalah itiba'un Nabi, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunaikan agama Allah Azza wa Jalla dengan melakukan hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Dan lebih mendahulukan segala perintah-perintah Allah meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah meskipun hawa nafsunya condong badannya. Maka jika seorang hamba itu melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala dan segera melakukan hal yang diridai oleh Allah, serta menahan dirinya dari berbagai macam maksiat kepada Allah, artinya dia adalah seorang yang mengikuti syariat secara lahir dan batin, maka ini adalah dalil dan bukti kalau dia adalah seorang yang mencintai Allah Jalla wa'ala. Fa mata ma hasala kamalu hadzal iqbal, maka jika terwujud perhatian yang sempurna seperti ini, yaitu perhatian terhadap perintah dan larangan Allah, maka ini menunjukkan kesempurnaan rasa cinta. Wa mata, namun jika yang terjadi adalah dha'fun, kelemahan. Kelemahan dalam semangat untuk mematuhi perintah Allah dan perintah dan larangan Allah, maka ini menunjukkan kelemahan rasa cinta. Bahkan mata jika seorang hamba itu berpaling dari Allah Azza wa Jalla, kafan nafsahu, tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah, tenggelam dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak memberikan respon positif pada ajakan Allah Azza wa Jalla dalam semua, dalam perintahnya al-batata sama sekali, tidak mau berhenti dari hal-hal yang Allah larang, maka ini bukti ketiadaan rasa cinta di hatinya. Namun ini tidaklah terjadi pada seorang muslim satupun. Kalau seorang itu seorang muslim, maka dia berada dalam dua kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi dia adalah seorang yang sempurna rasa cintanya kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga dia lakukan semua yang Allah perintahkan. Dia tahan dirinya dari semua yang Allah larang. Atau dia adalah seorang yang memiliki rasa cinta yang lemah dan tidak sempurna, sehingga ya, perintah Allah itu ada yang dia lakukan dan ada yang tidak dia lakukan. Untuk larangan Allah ada yang dia tahan dirinya untuk tidak melakukannya, dan ada yang yajtarihul ma'asi, ada maksiat yang dia kerjakan. Artinya seorang muslim itu kemungkinan paling jelek adalah terkadang lempeng, terkadang lurus, dan terkadang condong. Dan posisi seorang muslim dalam rasa cinta itu berbanding lurus dengan posisinya terhadap merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi kewajiban seorang hamba untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi larang-larangan Allah, dan loyal dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memusuhi musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Artinya hendaknya seorang hamba menjadikan musuh-musuh Allah sebagai musuh-musuhnya, sebagaimana mereka ini atau karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Oleh karena itu, ikatan iman yang paling kuat, awthaq maknanya ahkam, ya, yang paling kuat, dan ura itu jamak dari urwah, ya, artinya tali. Wahia fil asli urwah, makna asalnya adalah tali yang mengkait pada ujung wadah, misalnya ujung ember. Tali yang berkait di ujung ember, itu urwah. Lantas kemudian digunakanlah kata-kata urwah atau tali ini untuk semua sesuatu yang dipegangi dalam masalah agama. Dan berbagai macam cabang-cabang iman yang dipegangi. Fa'awthaquha, maka cabang iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci itu tidak suka karena Allah, loyalitas dan permusuhannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka loyalitas dan permusuhan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tanda rasa cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awthaqa ural imani, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lillahi, siapa yang cintanya karena Allah, benci karena Allah, memberi sesuatu karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah, faqad istaqmala al-imana, sungguh dia telah menyempurnakan iman. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian selanjutnya adalah jalan yang dengannya seorang hamba mengetahui hal-hal apa saja yang Allah cintai dan Allah ridai. Pertanyaannya, bimadza arafal ibadu, maka para hamba jin dan dengan cara apa para hamba jin dan manusia mengetahui hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Yakni artinya, bagaimanakah kita mengetahui bahasanya satu ibadah itu, satu hal itu dicintai oleh Allah dan diridai, sehingga kita tahu kalau itu adalah ibadah. Jawabannya, arafuhu, artinya para hamba mengetahui hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai dengan cara Allah mengutus para rasul. Ar-rusul bentuk jamak dari rasul, dan rasul adalah orang yang menyampaikan dari Allah perintah, larangan, dan berita-berita dan informasi dari Allah. Kebutuhan para hamba dengan kerasulan para rasul itu lebih besar daripada kebutuhan mereka dengan makanan dan minuman dan bernapas. Karena hati seluruhnya adalah bangkai kecuali hati yang terbit padanya cahaya kenabian. Dan hati yang Allah hidupkan dengan mengikuti para rasul dan para nabinya. Demikian juga hamba itu mengetahui sesuatu itu ibadah dengan Allah turunkan berbagai macam kitab suci, contohnya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan yang lainnya. Dan Allah itu adalah zat yang memerintahkan semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan Allah itu melarang semua yang Allah benci dan semua yang Allah tolak, ya'bahu enggan, artinya ya'rfudu, tolak atau menolak. Maka dengan hal itu, yaitu diutusnya para rasul dan diturunkannya berbagai kitab suci, maka tegaklah hujah Allah pada para hamba subhanahu wa ta'ala. Dan hujah Allah adalah hujah yang damirah. Hujah damirah adalah hujah yang menyudutkan lawan sehingga lawan tidak mampu menjawab. Wadharat hikmatuhu, dan jelas sudah hikmah Allah Azza wa Jalla, dan hikmah Allah adalah hikmah yang balighah. Balighah artinya yang jelas, al-wadiah yang jelas, yang telah mencapai ghoyat al-matanah, puncak kekokohan dan keteguhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rusulan mubasyirina wa mungdirin, para rasul adalah orang-orang yang memberikan kabar gembira dan ancaman, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, kabar ancaman dan menakut-nakuti untuk orang yang kafir. Kemudian Allah sebutkan alasan kenapa Allah mengutus para rasul, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul, supaya manusia tidak lagi punya argumen di hadapan Allah, argumen untuk membenarkan maksiatnya. Ba'da rusul ay ba'da irsali rusul, setelah diutusnya para utusan. Sehingga manusia tidak lagi bisa berbicara di hadapan Allah, ya Allah, engkau belum mengutus utusan kepada kami, lantas bagaimanakah bisa-bisanya engkau azab kami? Maka ayat ini dalil bahwasanya Allah tidaklah mengazab makhluk sebelum mengutus para rasul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sampaikanlah wahai Muhammad, jika kalian betul-betul cinta Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Karena aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Maka cinta orang yang beriman kepada Allah bentuknya adalah dengan mengikuti perintah-perintah Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu penyayang bagi siapa saja yang tahabbaba, berupaya mencari rasa cintanya Allah dengan mentaatinya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya mengetahui hal-hal yang Allah cintai itu caranya dengan Allah mengutus para rasul dan menurunkan berbagai macam kitab suci. Kemudian pembahasan selanjutnya, syarat diterimanya ibadah. Berapa syarat diterimanya ibadah? Jawabannya, syarat ibadah ada dua macam, syarat adanya ibadah, dan yang kedua syarat diterimanya ibadah. Maka jenis yang pertama, syarat adanya ibadah itu ada tiga syarat. Yang pertama adalah sidqul azimah, keseriusan tekad. Maka tekad yang serius itu artinya menunda atau meninggalkan malas-malas dan tawani nanti-nanti. Dan mengerahkan jerih payah agar perkataannya itu membenarkan dan selaras dengan perbuatannya. Sebagaimana definisi yang disampaikan oleh penulis di pertanyaan berikutnya. Ya, komentar Syekhoh Kamila, syarat pertama ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan diterimanya amal. Namun ini adalah syarat adanya amal, yaitu adanya ibadah. Yakni artinya, in wujidatil ibadatu, jika dijumpai ibadah, dan hanyalah jika dijumpai ibadah, maka di situ pasti ada sidqul azimah. Nah, namun penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan di anahatahakukabihi karena pemastian adanya tekad adalah bukti pembeda antara orang yang beriman dan orang munafik. Orang-orang munafik mereka melaksanakan ibadah namun bukan karena sidqi azimah, tekad yang tulus, keseriusan niat. Karena orang-orang munafik itu sebagaimana yang Allah deskripsikan dalam firman-Nya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan penuh rasa malas. Dan hanya dengan orang-orang yang beriman, mereka fa innahum yaqumuna ilaiha bi azimatin shadiqatin. Maka mereka berdiri bergerak menuju sholat dengan tekad yang tulus. Dan tidaklah dilakukan bahasanya semua amal tidak akan la yumkinu ayakuna, tidak mungkin ada kecuali dengan tekad yang serius. Akan tapi jika yang dimaksud dengan syarat ini adalah syarat adanya ibadah, maka fa innahu yuqal, maka akan kita respon ini adalah syarat untuk semua perbuatan. Maka semua perbuatan, baik perbuatan yang baik ataupun yang jelek, tidak boleh tidak harus berangkat dari tekad yang tulus. Wa ila, jika tidak ada tekad, tidak akan dijumpai. Kemudian kita tambahkan bahasanya ini bukanlah syarat satu-satunya untuk adanya perbuatan. Karena perbuatan itu tidak akan terwujud kecuali dengan terpenuhinya tiga unsur. Yang pertama, keinginan yang kuat. Yang ini diungkapkan oleh beliau dengan sidqul azimah. Kemudian yang kedua, kemampuan yang sempurna. Yang ketiga adalah ketiadaan faktor penghalang. Sehingga tidak ada wajah alasan mengistimewakan syarat ini dibandingkan syarat-syarat yang lain. Ya, tentang syarat ibadah itu sidqul azimah. Ya, maka ini bisa dijelaskan dengan dua sisi. Jika sidqul azimah itu adalah kebalikan dari sifat orang munafik yang mereka malas untuk mengerjakan ibadah, ya, maka ya, maka ini artinya pemastian adanya hal ini adalah bukti mukmin ataukah munafik. Jadi ini bukan hanya sekedar namun ini berarti kalau ini adalah kebalikan dari keadaan orang-orang munafik, Maka artinya punya tekad kuat, kesungguhan dalam beribadah tanpa nanti-nanti, tanpa malas-malas. Maka yang tepat kalau ini makna yang diinginkan, ini adalah ya, kalau ini adalah syarat sempurnanya ibadah. Kemudian yang kedua dijelaskan dengan ya, semua amal, semua aktivitas itu harus berangkat dari tekad yang membaca. Kalau ini makna yang diinginkan, maka perlu disadari bahwasanya tekad yang membaca bukan syarat satu-satunya. Ada tiga syarat. Ada niat yang kokoh, tekad yang bulat, kemudian kemampuan yang memang tersedia. Ditambah yang ketiga, tidak ada faktor penghalang. Ya, sehingga jika ini yang dimaksudkan, maka fala wajaha, tidak ada alasan untuk mengistimewakan syarat ini dibandingkan syarat yang lain. Kemudian, namun jika yang dimaksudkan berarti ada kemungkinan makna yang ketiga. Ada kemungkinan makna yang ketiga. Jika yang diinginkan adalah poin nomor 9 yang nanti akan dijelaskan, yaitu maksudnya adalah ucapan itu membenarkan perbuatan. Artinya fayaqulul qaula, seorang itu berkata dengan satu perkataan, kemudian dia lakukan hal-hal yang mengiringinya. Maka kali ini yang diinginkan, maka tidak semua ibadah perbuatan didahului oleh ucapan. Ya, tidak semua ibadah perbuatan itu didahului ucapan. Hatta yakuna, sehingga kalau semua ibadah perbuatan didahului oleh ucapan, nah cocok. Kalau hatta yakuna dzalika, bahasanya hal itu adalah syarat adanya ibadah. Kemudian kemungkinan makna yang keempat, jika yang dimaksudkan adalah tekadnya itu ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala, sehingga tidak berbicara dengan satu kalimat dan niatnya bukanlah niat yang baik, maka kali ini maknanya, maka ini bisa dikembalikan kepada syarat ikhlas. Ada empat kemungkinan makna. Ala kulli halin, apapun peluang kemungkinan maknanya, apa yang disampaikan oleh sang guru di sini itu ya ta'allaqu biwujudiha, berkaitan dengan syarat adanya. Sedangkan yang paling penting adalah syarat berkenaan berkaitan dengan diterimanya ibadah. Nah, diterimanya ibadah itu disyaratkan padanya tiga syarat. Yang pertama muslim, yang kedua mengikhlaskan niat karena Allah dalam semua amal. Dan dikaitkannya niat, dihubungkannya niat dengan ikhlas, maka ini menunjukkan bahasanya ikhlas itu adalah salah satu unsur niat. Dan bahasanya niat itu lebih luas daripada ikhlas, dan inilah yang benar. Fa'inan niyata, karena niat adalah keinginan hati untuk melakukan satu amal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wahada takarub, dan mendekatkan diri kepada Allah ini, qad yakunu khalisan lillah, boleh jadi ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan boleh jadi bercampur dengan yang lainnya. Semacam ingin dipuji oleh orang lain, sanjungan orang, atau beribadah kepada selain Allah, mau di samping beribadah kepada Allah. Faidan tafal ikhlasu, dan jika ikhlas itu tidak ada, karena ibadah itu ditujukan pada selain Allah, maka ketika ibadah ditujukan pada selain Allah, maka pada saat itu, maka boleh jadi tidak ada secara total. Ya, maka tidak ada secara total, artinya orang tersebut musyrik syirik akbar. Kemungkinan yang kedua yang hilang adalah kesempurnaan dalam ikhlas. Maka syiriknya syirik kecil. Adapun jika derajatnya lebih kurang lagi, maka mengikuti derajat tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah mencocoki syariat yang Allah perintahkan supaya tidak ada ibadah kecuali alla yudana'i alla yu'bada, tidak disembah ilabi kecuali dengannya. Dan jika itibak Nabi itu tidak ada, maka tidak ada di sana pilihan yang lain kecuali bid'ah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami ajarkan, amal dia itu tertolak. Maka huma syarat kedua dan ketiga ini adalah dua syarat diterimanya ibadah. Artinya diterimanya ibadah dan dua syarat ini disyaratkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di mandumah beliau Sulamul Wusul. Syartu qabuli sa'i ayat tama'a fihi isobatun wa ikhlasun ma'a. Syarat diterimanya satu amal adalah ketika keduanya berkumpul. Idza yastami'a, jika keduanya berkumpul di sana. Fi, dan ada badannya isobatun sesuai dengan syariat dan keikhlasan ma'an dua-duanya. Yang dimaksud dengan isoba adalah mencocoki syariat, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzani syartani, dan dua syarat ini, ikhlas dan itiba, adalah satu hal yang disepakati oleh para ulama. Ya, maka ini faedah penting. Dua syarat ini, yaitu syarat ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan, adalah tergolong ini satu hal yang disepakati di antara para ulama. Dan para ulama jika mereka menyebutkan dua syarat ini, maka mereka menginginkan bahwasanya keduanya adalah syarat untuk setiap amal soleh. Dan tersisa setelah itu ada wayabqa ba'da dzalika, setelah itu tersisalah pembahasan bahasanya setiap amal soleh itu memiliki syarat kekhasan. Maka solat ada syarat khasnya, haji ada syarat khasnya. Demikian juga puasa ada syarat khasnya. Ya, maka disampaikan di sini tiga syarat, namun syarat yang pertama itu lebih dekat sebagai syarat terbentuknya semua amal. Sedangkan yang paling bersentuhan langsung dengan kita adalah untuk syarat diterimanya amalnya adalah ikhlas karena Allah dan mencocoki syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada kritik dari Pensara berkenaan dengan yang pertama harus ada sidqul azimah. Padahal ini adalah kalau mau dibuat syarat-syarat semua amal. Terus ada tekad yang kuat dan ada kemampuan. Kemudian syarat yang pertama, al-maqsudu bi sidqil azimah, apa yang dimaksudkan dengan tekad yang tulus. Maka pertanyaan 9, apa itu pengertian sidqul azimah? Tekad yang bulat, tekad yang utuh, yang berkenaan dengan syarat pertama, yaitu adanya ibadah. Maka jawabannya telah didefinisikan oleh penulis Hafidz rahimahullah ta'ala, yaitu takut takasuli, ya, tidak boleh malas, watawani dan nanti-nanti, yaitu futur. Ya. Yaitu loyo, awi taksir, atau keteledoran. Wabatul judi, dan mengurahkan segala jerih payah, usaha, agar perkataannya itu membenarkan perbuatannya. Kandaknya ucapan seorang itu membenarkan perbuatannya. Maka ini menafsirkan jujur dengan konsekuensinya, bukan dengan definisi jujur itu sendiri. Dan ini disyaratkan oleh para ulama kalam dalam pembahasan suluk dengan nama asidik kejujuran, sebagaimana disebutkan oleh Al-Harawi rahimahullah ta'ala. Bahasa di antara terminal-terminal iya kana butuh wa iya kana nesta'in adalah manzilatu sidiki, posisi jujur. Ya, ini adalah manzilatu sidiki, terminal kejujuran. Kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan di Madarijus Salikin. Dan kesimpulan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi sidiki tentang kejujuran, hauna di sini adalah annahu tujadu, dijumpai keinginan. Jika keinginan sudah menyatu pada sesuatu, maka diberlapilah orangnya, bahasanya dia adalah seorang yang jujur. Dan jika disebutkan ikhlas dan kejujuran, kan, maka ikhlas itu adalah mengesakan al-murad, zat yang diinginkan. Fa'inal ikhlas, maka ikhlas adalah tauhidul murad, mengesakan yang diinginkan. Wasidku wa tauhidu al-iradah, dan kejujuran adalah tauhidul iradah. Menunggalkan keinginan hanya untuk jujur. Fa idza akhlasal insanu, maka jika seorang itu ikhlas, kana mutawajjihan, maka dia hanya menghadap pada satu keinginan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sadaq, jika beliau jujur, maka kehendaknya itu akan mengumpul pada satu hal saja. Maka orang yang ikhlas dalam sholatnya, misalnya dia adalah orang yang sholatnya karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin didengar orang. Wasatiku fiha, dan orang yang tulus di dalamnya adalah orang yang menyatukan hatinya. Wasatiku fiha waladhi yajma'u qalbu alaiha, yang mengumpulkan hatinya untuk hal itu. Baca afidhalika, tentang hal ini terdapat hadis dari Aisyah radhiallahu anha dalam kitab Sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla raka'ataini, barang siapa yang salat lillahi, karena Allah, dua rakaat, dan dirinya tidak ngobrol dengan pikirannya, ya, maka siapa yang salat dua rakaat dalam hal ini setelah selesai berwudu, kemudian dia konsentrasi sehingga tidak pikiran tidak laut kemana-mana, kemudian membaca doa, maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lillahi, karena Allah, yang mengisyaratkan keikhlasan. Sedangkan lam yuwahid fihi ma nafsahu, lam yuhadis, dia tidaklah berbicara dalam dua rakaat tersebut dengan dirinya sendiri. Ini mengisyaratkan ketulusan dan kejujuran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian katakan sesuatu yang kalian tidak akan lakukan? Kabura maqatan ay aduma burdan, demikian besar kebencian di sisi Allah ketika kalian berkata-kata sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wa hadza mubalaghatan fil man'in anhu, dan ini adalah bentuk hiperbal dalam melarang hal itu. Falaisa min sya'nil mu'min sya'ni sifat, maka bukanlah bagian dari sifat orang yang beriman mengatakan sesuatu namun tidak melakukannya. Wa innama sya'nul mu'min, adapun keadaan orang yang beriman dalam menggabungkan antara ucapan dan perbuatan, mengisyaratkan bahasa orang munafik adalah orang yang walladhi yakulu, orang yang berbicara namun tidak melakukan. Dan termasuk perlu diketahui bahasa yang termasuk lima takuluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an takulu ma la taf'alun adalah termasuk dalam hal ini dalam melesetnya janji. Janji yang meleset itu dinilai bagian dari antakulu ma la taf'al. Kalian berkata-kata dengan sesuatu yang kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Maka ayat ini di samping memotivasi orang untuk mengamalkan ilmu agama yang telah dimiliki, ya, tidak menjadi orang yang berbeda antara ucapannya dengan perbuatannya, namun ada makna yang lain adalah ini berkaitan dengan janji yang meleset. Janji yang meleset itu termasuk antakulu ma la taf'alun, kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian amalkan dan praktek. Kemudian syarat yang kedua tentang makna mengikhlaskan niat, memurnikan niat. Apa makna memurnikan niat? Karena Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Ta'ala ku bisyarti syani, syarat yang kedua itu dari tiga syarat diterimanya ibadah itu berkenaan dengan syarat yang kedua saja. Maka memurnikan, saya ulangi, makna ikhlasun niat, memurnikan niat karena Allah, yang ini berkenaan dengan syarat yang kedua dari syarat, sejumlah syarat diterimanya ibadah. Nah, apa itu ikhlas? Maka jawabannya, ikhlas adalah sebagaimana telah disebutkan, yaitu tauhidul murad, mengesakan sasaran kehendak. Artinya tidak menginginkan dengan amalnya kecuali Allah. Ya, dia tidaklah sekutukan Allah dengan yang lain. Sehingga ikhlas adalah tasfiyatul qalbi min muradi ghairillahi. Membersihkan hati dari keinginan pada selain Allah. Nah, ini di sini untuk definisi ikhlas digunakan diksi iradah. Waqad qila iradah la qasd. Digunakan kosakata iradah tadi, tasfiyatul qalbi min iradati ghairillahi. Tidak digunakan kata al-qasdu. Kenapa? Di anna khitab syar'i, karena tek-tek syariat paling banyak menggunakan aksaru maja afihi wal khobar, paling banyak adalah menginformasikan tentang irodah. Ya, tidak al-qasd. Oleh karena itu definisi ikhlas itu dikaitkan dengan kata-kata irodah. Tasfiyatul qalbi min irodati ghairillahi. Hati dibersihkan dari keinginan-keinginan kepada selain Allah. Ya, demikian kan kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alam. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi dari asyartu thani makna ikhlasin niyati. Syarat yang kedua memurnikan atau pengertian memurnikan niat. Ma makna ikhlasin niyati, apa itu makna memurnikan niat untuk Allah Azza wa Jalla? Yang ini adalah berkaitan dengan syarat yang kedua dari, kalau pakai ini, pakai penulis matan, berarti dari tiga syarat diterimanya ibadah. Maka jawabannya, ikhlas bagaimana telah kami sebutkan adalah tauhidul murad. Ini, mengisahkan pihak yang dikehendaki, yang dituju dan yang dicari. Yang tadi sudah disampaikan perkataan Ibnu Qayyim, ini perbedaan antara asyidku dan al-ikhlas. Bahasanya asyidku adalah tauhidul iradah, menunggalkan keinginan. Keinginannya adalah keinginan yang tunggal dan tidak bercabang. Sedangkan ikhlas adalah tauhidul murad, menunggalkan dan mengesakan pihak yang dikehendaki dan yang dituju. Artinya, Allah yurida bi'amalihi ilallaha azza wa jalla. Seorang itu tidaklah menginginkan dengan amalnya kecuali Allah azza wa jalla. Dia tidak sekutukan, dia tidak duakan Allah dengan yang lain. Wa maka ikhlas adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillahi. Membersihkan hati dari keinginan kepada selain Allah. Waqad qila dan digunakan kosakata irada dan bukan al-qasad, karena tek-tek syariat itu paling banyak menggunakan maja'a fihi wa al-khobar. Yang berkaitan dengan hal ini adalah al-khobar bil-irada, menginformasikan dengan menggunakan kata-kata irada sebagaimana di beberapa ayat yang akan disebutkan di sini. Maka digunakan untuk definisi ikhlas tasfiyatul qalbi min iradati ghairillahi. Ini karena kenapa digunakan kosakata irada, karena itulah yang paling banyak disebutkan dalam ayat. Farkun, maka perbedaan antara orang yang sholat untuk Allah semata tanpa yang lain dan orang yang sholat untuk Allah dan yang lainnya. Fathani, maka orang yang kedua tidak mengisahkan Allah dalam al-murad yang dikehendaki, namun dia duakan Allah dengan yang lain. Wa ala dhalika, berdasarkan hal tersebut, maka memurnikan niat adalah ayakuna muradul abdi. Manakala yang diinginkan oleh seorang hamba dalam semua ucapannya, yang baik itu ibadah ataupun bukan ibadah, dan semua amalnya juga demikian, yaitu ibadah ataupun bukan ibadah, baik yang lahiriah ataupun yang batiniah, semuanya adalah untuk ibtigha', mencari. Ibtigha' sama dengan tolah, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah mereka orang-orang kafir, yaitu orang kafir ahli kitab, itulah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah. Menyembah Allah semata. Mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dia tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mukhlisin di sini statusnya dalam i'rab adalah hal dari fa'il ya'budu. Yaitu hal dari fa'il yang fa'ilnya adalah wawunya. Yakni artinya seorang hamba tidaklah diperintahkan kecuali beribadah, kecuali untuk melakukan ibadah yang ada padanya keikhlasan. Adapun ibadah yang tidak ada keikhlasan padanya, maka itu adalah maka seorang hamba tidaklah diperintahkan untuk melakukannya. Wa innamal ma'mur bihi, namun yang diperintahkan adalah menyembah Allah. Wa antakuna hadil ibadatu, dan ibadah ini waqi'atan, dikerjakan dalam keadaan ikhlas. Hunafa, di sini maknanya mustaqimin, orang-orang yang lurus. Artinya mereka, ahli kitab, tidaklah diperintahkan dalam dua kitab suci mereka kecuali dengan melakukan dengan gambar bihadal waswi, dengan hal ini. Wa hadha dalilu, dan dalil ini adalah tergolong awdahul adillah. Dalil yang paling gamblang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mali'atin indahum min ni'matin tujza, dan tidak ada bagi siapapun pada dirinya, tidak ada yang memiliki nikmat yang harus dibalas. Nikmatin sama dengan yadin. Yadin itu salah satu maknanya adalah nikmat. Namun yadin yang artinya nikmat itu jamaknya ayadi. Sedangkan yadun yang artinya tangan, jamaknya adalah aidi. Maka tidak ada nikmat sama dengan yadin, nikmat yaitu jasa dan kebaikan yang perlu dia balas. Dia tidak ada jasa pihak tertentu yang harus dibalas, illa di sini artinya bal, bahkan dia melakukan hal tersebut semata-mata mencari wajah Rabbnya, zat yang maha tinggi. Dan siapa yang mencari wajah Allah, maka dia akan mencari ridha Allah. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama nut'imukum li wajhillah, hanyalah kami berbagi makanan kepada kalian karena mengharap wajah Allah. Nah, ucapan ini tidaklah mereka ucapkan dengan lisan, namun itu adalah dari keyakinan dan hati mereka. La nuridu minkum jazaan, kami tidaklah menginginkan dari kalian balasan atas hal tersebut. Wala syukur, tidak pula ucapan terima kasih, yaitu kalian mengucapkan terima kasih kepada kami karenanya. Kita lihat di sini menggunakan kata-kata iradah. La nuridu minkum jazaa. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, mengkana yuridu harthal akhirah, siapa yang menginginkan kesenangan akhirat. Maka kita lihat di sini digunakan diksi iradah. Arada yuridu. Sehingga ikhlas itu definisinya adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillahi. Maka siapa yang menginginkan harta akhirah, harta dimaknai dengan amal akhirat. Siapa yang menginginkan dengan amalnya al-akhirata akhirat, maka kami tambahkan untuknya dalam balasan amalnya dengan dilipat gandakan satu amal kebajikan menjadi 10 kali lipat dan masih ditambah lagi sampai yang Allah kehendaki. Dan siapa yang menginginkan harta dunia, itu dia menginginkan dengan amalnya dunia, maka nu'tihi minha, maka kami berikan padanya minha dari dunia yang telah dibagikan untuknya tanpa ada pelipat gandaan untuknya. Wa malahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada sedikit pun bagian kesenangan baginya di akhirat nanti karena dia tidaklah beramal laha untuk akhirat. Dan ayat-ayat yang lainnya yang merupakan ayat-ayat yang mulia yang menunjukkan bahasanya ayakuna muradul abdi, hendaknya yang diinginkan oleh seorang hamba dengan semua ibadahnya adalah mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga tentang syariat yang Allah perintahkan seorang itu tidaklah beribadah kecuali dengannya. Pertanyaannya, apa itu syariat yang Allah perintahkan supaya Allah yudana, maknanya Allah yubada, Allah tidaklah disembah kecuali dengannya. Pertanyaan ini berkenaan dengan syarat yang ketiga dari tiga syarat ibadah, yaitu muafaqatus syar'i, mencocoki syariat. Jawabannya, syariat yang Allah perintahkan, syariat yang Allah perintahkan supaya seorang beribadah dengannya adalah hanifiyah. Hanifiyah, makna asalnya adalah hanif. Jadi kata-kata hanif, dan hanif artinya al-ma'il, condong. Dan al-hanfu dalam bahasa Arab, al-mail, kecondongan. Dan maka ada ulama tabi'in namanya Ahnab ibn Qais. Dan jika maka misalnya ada orang yang disebut fulan itu Ahnaf. Dan di antaranya adalah ada ulama tabi'in namanya Ahnab ibn Qais. Maka artinya maknanya adalah betisnya itu condong. Betisnya itu condong, tidak tegak lurus. Karena dia berjalan dengan sisi telapak kakinya. Harusnya jalan itu begini, kemudian jalannya begini. Kalau orang itu jalannya begini, ya betisnya tidak akan lempeng. Betisnya tidak akan lurus. Namun betisnya condong. Menyimpang dari garis lurus. Maka Ibrahim alaihissalam beliau adalah seorang yang hanif. Ma'ilan an. An berarti ma'il an berarti jauh. Ma'il ila berarti condong mendekat. Ma'il an condong menjauh. Adalah seorang yang condong menjauhi semua yang identik dengan syirik. Ila condong mendekat, respek, minat dengan semua yang identik dengan tauhid. Maka dia berpaling dari an kulli ahadin, dari semuanya kecuali dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dan hanifiyah sama dengan milah Ibrahim, yaitu mengisahkan Allah Jalla wa Ala yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Dan itulah agama yang dianut oleh Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang teladan, seorang yang sangat patuh dan hanif, patuh kepada Allah dan seorang yang hanif, yang condong pada kebaikan dan tauhid. Dan hanifiyah adalah satu hal yang Nabi itu diperintahkan untuk mengikutinya, demikian juga para pengikut sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, dalilnya, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Kami wahyukan kepadamu, ikutilah milah Ibrahim hanifan yang condong pada tauhid. Dan perintah untuk sang Nabi adalah perintah untuk umatnya. Maka hanifiyah atau milah Ibrahim adalah mengesakan Allah Jalla wa'ala dan memberikan perhatian kepada Allah, sehingga hatta yakuna Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah Jalla wa'ala itu ilaihal muntaha, kepadanya lah akhir, artinya muntahal qasdi, akhir dari maksud, rasa cinta, harapan dan rasa takut. Maka inilah agama yang Allah Azza wa Jalla tidaklah menerima agama selain ini. Dalil hal ini adalah firman Allah Jalla wa'ala, siapa yang mencari selain Islam sebagai din, sebagai agama untuk dipeluk, maka Allah tidak akan menerima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah al-Islam, artinya agama yang diridai dan yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam itu sama dengan masuk ke dalam silmi, masuk ke dalam Islam. Dan Islam itu sama dengan kepatuhan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa ghairu dinillahi yabghun? Apakah mereka mencari agama? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama, padahal pasrah, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah, semua yang ada di langit dan di bumi, tau'an, dengan penuh sukarela, aibi suhulatin, dengan penuh mudah, karhan atau terpaksa, yaitu bimasyakwa, dengan bersusah payah. Artinya penduduk langit semuanya sujud kepada Allah sukarela dengan penuh kemudahan karena sukarela, sedangkan penduduk bumi sebagiannya bersujud kepada Allah sukarela dan sebagiannya lagi bersujudnya karhan ai bimasyakah, dengan susah payah, yaitu orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapa yang membenci milah Ibrahim, yaitu meninggalkan agama Ibrahim dan syariat Ibrahim, dalam bahasa Arab rahiba itu jika disambung fi artinya mau dan menginginkan, namun kalau disambung dengan an artinya meninggalkan. Sehingga makna ayat, siapa yang membenci dan meninggalkan milah Ibrahim, maka ilaman safia nafsah, dia adalah orang yang menimpakan kerugian untuk dirinya sendiri. Safia nafsah artinya menimpakan kerugian untuk dirinya atau dan menimpakan kehinaan untuk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa yang mencari agama selain Islam, yaitu selain mengesakan Allah Jalla wa Ala, dan inilah Islam dalam makna yang luas. Karena Islam juga terkadang digunakan dalam pengertian Islam dalam makna yang sempit. Kalau Islam dalam makna yang sempit, artinya ajaran sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Islam dalam makna yang luas adalah mengisahkan Allah Jalla wa Ala, ya, dan ini mundur sejak diutusnya. Ya. Oh, bukan, maaf. Kalau Islam dalam makna yang sempit adalah agama sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejak diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam sampai terjadinya kiamat, tidak ada Islam kecuali ajaran yang dibawa oleh sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Islam dalam makna yang luas adalah mengesakan Allah Jalla wa Ala dengan mengikuti dan mematuhi syariat nabinya masing-masing. Maka siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima, dan dia di akhirat bagian dari orang-orang yang merugi. Fahadil ayat, maka ayat ini memutus amal setiap orang yang beramal tidak di atas agama Islam. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, tidaklah mendengar dakwahku satupun dari umat ini." Umat di sini adalah umatul dakwah, bukan umatul ijabah. Umat Muhammad itu ada dua macam. Umatul dakwah adalah semua jin dan manusia yang ada sejak Nabi diutus sampai kiamat. Itu disebut umatul dakwah. Sedangkan mereka-mereka yang menerima ajakan Nabi itu disebut dengan sebutan umatul ijabah. Umat dalam hadis ini adalah umatul dakwah. Maka tidak ada satupun dari umat ini, yaitu umatul dakwah, yang mendengar dakwahku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak mengimani ajaran yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah bagian dari penghuni neraka. Maka hadis ini dalil bahasanya Allah Jalla wa Ala tidak akan menerima agama selain agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minal amri, dan hal ini adalah bagian dari perkara yang ma'lum minad dini bidarurah. Diketahui merupakan bagian dari agama bidarurah secara aksiomatis. Artinya semua muslim tidak bisa dibayangkan ada muslim yang tidak tahu ajaran ini. Bahwasanya Allah tidaklah menerima agama kecuali agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dipastikan semua orang Islam mengetahuinya. Sehingga semua orang Islam mengetahui bahwasanya siapa yang tidak beragama dengan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang kafir dengan Allah, mukhallatun fi adabin nar, kekal dalam siksa neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, am di sini artinya bal, bahkan lahum syuraka, mereka memiliki sekutu-sekutu, yang dimaksud sekutu setan. Setan yang mensyariatkan untuk mereka, yaitu membuat syariat untuk mereka minad din, berupa agama yang rusak, yaitu kemusyrikan, satu hal yang tidak Allah izinkan. Karena Allah Subhanahu wa taala munazzahun, tersucikan alias mustahil mengizinkan untuk melakukan kebatilan. Dan ayat-ayat yang lainnya yang merupakan ayat-ayat yang mulia. Maka ayat-ayat yang disebutkan ini menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala tidak menerima dan tidak akan menerima dari hamba kecuali agama yang Allah syariatkan untuk mereka. Sehingga mereka tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ibadah yang Allah izinkan seorang hamba mendekatkan diri kepadanya dengannya. Bahkan Allah jadikan hal itu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang tidak Allah izinkan, itu Allah jadikan sebagai bagian dari ittikhadhi syuraka, memiliki sekutu selain Allah. Kemudian itibak Nabi itu ada dua level. Itibak Nabi yang levelnya wajib dan itibak Nabi yang levelnya mustahab. Dan jika para ulama membicarakan dalam situasi ini salah dirtimanya amal soleh, maka yang dimaksudkan adalah itibak Nabi dengan level yang pertama. Yaitu mengikuti Nabi, mencocoki petunjuk Nabi dan ajaran Nabi dalam pokok amal, syaratnya, rukunnya dan wajibnya. Maka kadar ini tidak boleh tidak harus ada untuk diterimanya amal saleh. Karena kebalikan dari kadar ini adalah berdampak batalnya amal dan terkadang berdampak berkurangnya pahala. Rincian tentang masalah ini tidak di buku ini, namun di buku yang lain. Ya, sedangkan ittiba level yang kedua yang mustahab ya adalah ittiba yang lebih dari sekedar masalah pokok syarat amal, rukun amal, dan hal-hal yang wajib dalam amal, namun juga hal-hal yang sunnah dalam amal. Maka ini ittiba Nabi yang hukumnya sunnah atau mustahab. Kemudian ketahuilah bahasanya pertanyaan di sini tentang Islam khas, namun jawabannya pakai Islam am. Pertanyaannya adalah tentang Islam dalam makna sempit, namun jawabannya adalah Islam dalam makna yang luas. Maka kan lama tatkala bertanya, penanya bertanya tentang syarat ibadah, tentu maksudnya adalah ibadah yang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nahnu al-ummah, yaitu kita umat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus padanya. Maka ini berarti Islam dalam makna yang sempit. Bukan Islam dalam makna yang luas yang disebutkan oleh penulis dalam jawabannya. Sehingga kemudian di sini ada kritik dari pensyarah. Maka laik, maka yang layak, yang tepat, jawabannya juga harus Islam dalam makna yang sempit. Oleh karena itu, mayoritas ulama yang berbicara tentang masalah ini, minal musannifin, yaitu berbagai macam para penulis buku, dalam masalah akidah, mereka hanya menyebutkan syarat yang kedua. Yaitu mereka mengisyaratkan dalam hal ini ittiba syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka menyebutkan ittiba ditambah ikhlas, dan mereka jadikan ikhlas adalah hak Allah dan ittiba adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba itu memurnikan ya dalam ibadahnya murni supaya maksudnya hanyalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengikuti Nabi dalam apa yang Nabi lakukan. Melakukan apa, mengikuti Nabi dalam apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi katakan dalam ibadah itu. Sehingga jawabannya ketika menggunakan Islam dalam makna yang luas yang ada di sini tidak sesuai dengan permintaan pertanyaan. Namun hanyalah penulis itu janah condong ila hadza dalam hal ini, karena beliau ingin menjadikan jawabannya itu menjadi pintu masuk untuk pembahasan berikutnya, yaitu penjelasan tentang tingkatan-tingkatan agama Islam. Dan beliau sampaikan maknanya yang luas yang mencocoki dengan makna Hanifiyah. Karena makna Hanifiyah itu bersifat umum, bersifat general. Maka bisa kita cek, bisa kita lihat ulang. Pertanyaan, apa itu syariat yang Allah perintahkan supaya Allah tidaklah disembah kecuali dengannya? Ini harusnya jawaban simpelnya ya, syariat Nabi Muhammad SAW, syariat yang Allah ajarkan atau syariat yang dibawa oleh sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini supaya khos ketemu dengan khos. Pertanyaannya tentang ibadah yang bersifat khusus atau Islam dalam makna yang sempit, maka dijawab dengan Islam dalam makna yang sempit. Namun ternyata jawabannya adalah Islam dalam makna yang luas, yaitu Hanifiyah, Millah Ibrahim. Ini adalah Islam dalam makna luas. Kemudian Syekh Kamilah mengutip ringkasan yang diberikan oleh Syekh Umar Al-Ashqar rahimahullah ta'ala ketika beliau membahas tentang arkanul ibadah. Dia katakan, ibadah itu memiliki tiga rukun, yaitu ikhlas, artinya seorang hamba itu memaksudkan dengan ibadahnya mencari wajah Rabbnya dan kampung akhirat. Kalau di sini digunakan pakai al-qasdu. Tidak dijelaskan, yang lebih tepat pakai kata-kata iradah. Kalau sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan berbagai macam itu amal itu ditentukan oleh niat. Dan yang didapatkan oleh masing-masing orang sebagaimana yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Waman kanat hijratu li ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Watakul ikhlas, dan tidak ikhlas dalam beribadah itu yubtilul ibadata, membatalkan di pahala ibadah. Kemudian yang kedua adalah asidaku wa nuridu bi, dan yang kami maksudkan dengannya adalah kejujuran dalam tekad. Bentuknya seorang hamba mengorbankan jerih payahnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bersiap untuk berjumpa dengan Allah dan dia tinggalkan al-ajiz, merasa tidak mampu, dia tinggalkan bermalas-malasan untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'badullahu, maka Allah tidaklah disembah kecuali sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan apa yang dibawa oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, maka ini adalah bid'ah yang telah diingatkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi cela pelakunya. Dan Nabi informasikan bahasanya amalnya adalah amal yang sesat. Faqal, Nabi katakan, setiap hal yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Semua bid'ah itu sesat, semua sesat pelakunya berada di neraka. Maka pelaku bid'ah amalnya dikembalikan pada orangnya alias tidak diterima. Dalam Sahihain dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Aisyah radhiallahu anha, sang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang ada dalam syariat kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalnya tertolak. Dalam riwayat Muslim saja tanpa Bukhari, man amila amalan, siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada padanya ajaran kami, fawaradun, maka itu amal yang tertolak. Tidak ada ibadah kecuali dengan tiga rukun ini. Maka kalau di sini digunakan istilah rukun dan tidak digunakan istilah syarat. Karena rukun itu adalah bagian dari hakikat sesuatu. Maka itu yang tepat adalah rukun. Sebagaimana juga bahasa yang dipakai oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan syarat diterimanya amal, beliau menggunakan istilah ruknai al-amal. Ya, kalau digunakan istilah syarat, maka nanti akan menimbulkan problem karena syarat itu di luar sesuatu dan sebelum sesuatu. Bagaimana syarat sholat adalah toharah, dan toharah itu sebelum sholat dan di luar sholat. Maka bisa menimbulkan pengertian bahwasanya dua atau tiga hal itu di luar ibadah. Padahal itu di dalam ibadah. Jika kalau melihat bahasanya dua atau tiga hal ini, tiga poin ini adalah di dalam ibadah, maka label yang tepat adalah arkanul ibadah. Namun penggunaan yang jamak yaitu syarat ibadah itu bisa dimaklumi dan bisa tidak bermasalah dengan ketentuan. Yang dimaksud dengan syarat di situ adalah syarat lughatan, la istilahan. Karena syarat lughatan artinya lazim, sesuatu yang harus. Jadi syarat syurut kubulil amal itu artinya sesuatu yang harus ada supaya amal diterima. Ya enggak apa-apa jika demikian. Maka fa malam tujat al-azimatu shadiqah, selama tidaklah dijumpai niat yang tekad yang tulus, tidak dijumpai ibadah. Dan jadilah ibadah itu angan-angan, wa amalan dan cita-cita yang layakatu yahumu al-mar'u, yang hampir-hampir seorang itu tidaklah berniat untuk melakukannya. Sehingga padamlah kehendaknya dan terurailah keinginannya. Kemudian wa malam yujadil ikhlas, dan jika ikhlas tidak dijumpai, itibak Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak dijumpai, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah taala. Sekian kutipan dari Syekh Al-Asqari, yaitu Umar Sulaiman Al-Asqari. Ya, maka Syekh Umar Sulaiman Al-Asqari mengamini penulis Syekh Hafidz Hakami, yaitu arkanul ibadah itu tiga, dan memasukkan al-qasdu as-sidqu, yaitu sidqul azimah ke dalamnya. Yang ini tidak disepakati oleh Syekhah Kamila, karena tekad yang kuat itu adalah bukan syarat diterimanya ibadah kalau mau dimasukkan dalam ibadah, namun syarat adanya ibadah. Dan realitanya itu bukan hanya syarat untuk ibadah, bukan ibadah, maksiat juga perlu sidqul azimah kalau mau melakukannya. Maling, mau mencuri itu ya perlu keseriusan. Kalau enggak serius, deg-degan ya enggak jadi. Ya, kalau banyak deg-degannya enggak jadi, harus tekad yang membaca. Sehingga ini jadi syarat likuli amalin, baik amal soleh ataupun amal yang fasik. Dan ada beberapa opsi pemaknaan yang lain yang tadi telah kita baca di halaman 69 dan 70. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda wa anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.